السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كوم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa kita sudah masuk ke Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Dan sebelum kita melanjutkan pelajaran kelima ini, sedikit kita review apa yang telah kita bahas sebelumnya. Kita sedikit murajaah tentang pokok bahasan pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah Ad-Darsul Khamis ini. Yang pertama, bahwa Ad-Darsul Khamis terkait dengan pembahasan al-idhafah. Apa itu al-idhafah? Al-idhafah adalah penggabungan dua kata benda sehingga seakan-akan menjadi satu kalimat atau satu kata. Di mana penggabungan dua kata benda ini biasanya di antara tujuannya adalah untuk menunjukkan pemilikan. Di antaranya adalah untuk pemilikan. Dan alhamdulillah kita sudah membaca Ad-Darsul Khamis. Kita sudah membaca dialognya. Juga sudah kita baca beberapa latihan, kalau tidak salah sampai latihan ketiga. Dan malam ini insyaallah kita masuk ke latihan keempat. Namun sebelum itu, hal yang kedua yang perlu kita ulang kembali juga di sini adalah kita lihat kembali latihan kedua. Kepada al-ikhwa wal akhwat sekalian yang baru saja bergabung, sekali lagi kita di Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, Al-Mujallad Al-Awwal, jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqin biha, yang ada di halaman 27, halaman 27. Dan sejenak kita murajaah latihan kedua. Silakan bagi al-ikhwa wal akhwat sekalian, iftahu safhata 28. Silakan buka halaman 28. Safha 28. Halaman 28 at-tamrin ats-tsani, latihan kedua. Kita sedikit murajaah di sini untuk kemudian kita masuk ke at-tamrin ar-rabi setelahnya. At-tamrin ats-tsani, adif al-kalimat al-ula ila ats-tsaniyah. Adif, idhafahkan, ya, tambahkan, gabungkan al-kalimat al-ula, kata yang pertama, ila ats-tsaniyah, ke kata yang kedua. Ini sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, tapi mengingat ini adalah dasarnya, ini adalah pondasinya dari latihan-latihan setelahnya, maka sangat penting untuk diulang kembali. Di sini contohnya adalah kitabun, kata kitabun dengan kata Muhammadun, masing-masing seperti itu ketika berdiri sendiri. Kitabun dhamatain belakangnya, begitu pula Muhammadun dhamatain harakat huruf terakhirnya. Sama-sama dhamatain. Tapi ketika digabung lihat kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Apa yang berubah di sini ikhwan? Yang pertama kitabun menjadi kitabu, hilang tanwinnya. Hanya dhammah saja. Tidak boleh dhamatain. Kemudian Muhammadun jadi Muhammadin. Yang tadinya dhammatain sekarang jadi kasrotain. Muhammadin. Kitabun dan Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Nah, dari contoh ini seterusnya seperti itu. Kita minta al-ikhwa di studio untuk membaca. Yang kedua, qalamun, sama-sama kita baca ya, kawan. Qalamun Hamidun. Qalamun Hamidun. Silakan digabung. Qalamu Hamidin. Qalamu Hamidin, bagus. Baitun Abbasun. Baitun Abbasun. Silakan digabung. Baitu Abbasin. Baitu Abbasin. Terus baca sendiri. Ghurfatun Aliyun. Ghurfatu Aliyin. Ghurfatu Aliyin. Naam, terus. Daftarun Sa'idun. Daftaru Sa'idin. Daftaru Sa'idin. Mana daftaru Sa'idin? Buku tulisnya Sa'id. Naam, ini menunjukkan pemilikan sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Buku tulis milik Sa'id. Teruskan. Mingdilun Yasirun. Yasirun. Mingdilun Yasirun. Naam. Mingdilu Yasirin. Naam. Terus. Qamisun Ammarun. Qamisu Ammarin. Bagus. Satu lagi. Sarirun Khalidun. Sariru Khalidin. Sariru Khalidin. Mana sariru Khalidin? Tempat ranjang. Ranjangnya Khalid. Naam, tempat tidurnya Khalid. Naam. Sekarang lihat yang sebelah kirinya. Yang sebelah kirinya sedikit berbeda. Perhatikan, maktabun al-mudarrisu. Bedanya apa di sini, ikhwan, dengan yang sebelah kanannya? Ada alif lam. Ada alif lam di kata yang kedua, al-mudarrisu. Kata yang pertama tetap tanpa alif lam, maktabun, karena memang kata pertama tidak boleh diberi alif lam. Kata keduanya alif lam, al-mudarrisu. Bagaimana perubahannya? Tolong dibaca ketika digabung. Maktabul mudarrisi. Naam, maktabul mudarrisi. Seperti biasa, maktabun, kata yang pertama tanwinnya hilang, kemudian dia langsung masuk ke alif lam, maktabul. Dan al-mudarrisu menjadi al-mudarrisi, sama seperti penjelasan sebelumnya. Kenapa bukan al-mudarrisin? Kenapa al-mudarrisi? Karena ada alif lam. Ada alif lam, ahsant. Nah, jelas ikhwan? Silakan dibaca. Miftahun al-baytu, tafadhal. Miftahun al-baytu. Silakan digabung. Miftahul bayti. Dukanun at-tajiru. Dukanun at-tajiru. Silakan. Dukanut tajiri. Baik. Baitun al-muhandisu. Baitun al-muhandisu. Baitul muhandisi. Baitul muhandisi. Mana baitul muhandisi? Rumahnya Pak Guru. Ah, al-muhandis insinyur. Bukan al-mudarris. Rumahnya insinyur. Pak insinyur. Naam, rumahnya insinyur. Naam. Silakan teruskan antum baca sendiri. Ismun al-waladu. Naam. Ismul waladi. Naam, ismul waladi. Kitabun Allahu. Naam, Allahu. Asalnya begitu, sahih. Kitabullahi. Kitabullahi, naam. Bintun al-tabibu. Al apa at? At-tabibu. Naam, alif lam apa ini, ikhwan? Syamsiyah. Syamsiyah, naam. Bintut tabibi. Bintut tabibi, naam. Satu lagi. Miftahun as-sayyaratu. Naam. Miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati. Mana miftahus sayyarati? Kunci mobil. Kunci mobil. Naam, ahsant. Nah, ini latihan kedua selesai sudah. Dan ini sekali lagi ini penting kita ulang, ma'asyara al-ikhwa wal-akhwat, karena ini pondasinya. Yang berikutnya mengikuti kaidah yang ada di latihan kedua ini. Siap, kita masuk latihan keempat, ikhwan. Latihan ketiga sudah sehingga saya. Alhamdulillah, ya Abdul Qabbar. Nah, kita masuk ke at-tamrin ar-rabi. Perintahnya di sini iqra. Mana iqra? Bacalah. Bacalah. Baca saja. Tidak ada yang perlu dijawab di sini. Yang diuji di sini adalah kemampuan membaca antum. Yang diuji di sini adalah kemampuan membaca kita. Di sini al-idhafa dimasukkan dalam kalimat sempurna. Di sini di latihan keempat ini dua kata yang digabung tadi diletakkan dalam kalimat sempurna. Antum harus jeli yang mana yang penggabungan dua kata itu. Sebagai contoh misalnya nomor satu, ana bacakan nomor satu. Wahid aina, di sini mulai ada kata tanya aina. Aina baitul mudarrisi. Di situ mulai terlihat tuh mana al-idhafa di sini, ikhwan. Baitul mudarrisi. Asalnya baitun al-mudarrisu. Ada alif lamnya. Baitun al-mudarrisu. Ketika digabung baitul mudarrisi. Naam. Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Huwa ba'idun. Terjemahannya di mana rumahnya guru? Dia ba'idun, dia jauh. Huwa di sini artinya dia. Nah, di sini untuk sebagai modal untuk bisa mengerjakan latihan keempat ini, tentu yang pertama antum harus punya mufradat yang cukup. Harus punya perbendaraan kosakata yang cukup, karena tanpa itu maka tidak mungkin antum bisa mengerjakan latihan keempat. Ini yang pertama. Yang kedua, pemahaman kaidah tadi yang sudah kita bahas tentang al-idhafah tadi. Penggabungan dua kata tadi. Dengan begitu antum insya Allah dengan dua hal itu, mudah-mudahan insya Allah antum mudah diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa membacanya. Kita coba nomor dua misalnya. Tafadhalah Abu Abdullah. Ithnani. Naam. Setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwal-akhwat di rumah. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Naam. Apa artinya Al-Qur'anu kitabullahi? Kitab Allah. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Nah, mana al-idhafah di sini? Mana penggabungan dua kata di sini? Kitabullahi. Ahsant. Satu lagi, salasah. Barang-barang, salasah. Salasah. Apa itu? Kaf, ain, ba, ta. Apa itu? Ya, ada di Masjidil Haram. Yang orang-orang tawaf di sekelilingnya. Al-Ka'batu. Teruskan. Al-Ka'batu Baitullahi. Baitullahi, sahih. Al-Ka'batu Baitullahi. Apa artinya Al-Ka'batu Baitullahi? Ka'bah, rumah Allah. Rumah Allah. Naam, ahsan. Syukran ya akhir karim. Kita buka kesempatan bagi ikhwah wal akhwat di rumah. Tafadhal ya akh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam pendengar dan juga pemirsa di mana pun Anda berada, silakan kami berikan kesempatan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin ikut berlatih di latihan-latihan pada halaman ke-28 dan 29, latihan keempat. Anda dapat terhubung melalui layanan telepon. Kita coba sapa. Halo. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Pak Darlan di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi. Nah, sebelum kita lanjutkan, Pak Darlan, mohon kecilkan saja volume radio atau televisinya. Baik. Nah, silakan, Ustaz. Pak Darlan, di mana? Sulawesi Tengah. Di mana itu? Di kota apa? Di Palu, di Kota Palu. Iya. Di mana di Palunya? Di Palu, di jalan Kampung Baru. Jalan Kampung Baru. Baik. Dari gempa tahun lalu. Ya, bagaimana Pak Darlan? Baik, siapa Dahlan? Siap, silakan. Ada bukunya Pak Dahlan? Silakan. Berarti Pak Dahlan masuk nomor 4, Arba'ah. Tafadhal, silakan. Bismillah. Ya. Arba'ah. Naam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Bagus. Ulang sekali lagi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Rasul atau rasuli? Rasulullah. Kenapa rasuli? Rasulullah. Bagus, bukan rasuli tapi rasulu. Allahi lafzul jalalah di situ baru dia di kasrah. Rasulullah. Naam, mumtaz. Tolong terjemahkan Pak Dahlan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak saya terjemahkan. Rasulullah. Apa arti rasul? Utusan Allah. Bagus. Mana yang di sini yang al-idhafah Pak Dahlan? Rasulullah. Naam. Teruskan. Khamsah. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Min ghurfatil mudiri. Sahih. Terjemahkan. Telah keluar guru. Ya, min. Min ke. Min ke atau dari? Dari ruang kepala sekolah. Naam, sahih. Ulang sekali lagi terjemahannya. Telah keluar guru dari ruang kepala sekolah. Ya, mumtaz. Ghurfati, kenapa dia kasrah di situ? Karena ada min. Ada min, iya, min harful jar, sahih. Ini sudah kita pelajari sejak pelajaran keempat, sahih. Satu lagi Pak Dahlan, tidak keberatan satu lagi Pak? Silakan, satu lagi. As-sittah. Naam, sittah. Sittah. Hadza baitu Hamidin wa dhalika baitu Khalidin. Naam, sahih. Tarjim. Ini rumah Hamid dan itu rumah Khalid. Naam, rumahnya. Kenapa tidak pakai rumahnya? Sahih terjemahan dengan rumahnya. Karena al-idhafah tadi sudah kita jelaskan Pak Dahlan, iya. Di antara maknanya adalah pemilikan. Baitu Hamidin, dan ini rumahnya Hamid. Terjemahan itu betul. Nah, sekali lagi terjemahkan yang benar. Ini rumahnya Hamid dan itu rumahnya Khalid. Naam, ahsant. Sahih. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Syukran. Cukup 3 saja Pak Dahlan, masyaallah. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Barakallahu fiik. Pak Dahlan dari Palu ya, yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini dan telah menjawab latihan hingga nomor ke-6. Silakan di nomor berikutnya. Anda yang ingin terhubung, kita sapa kembali. Halo. Nah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Ummu Fajriyah. Di mana? Fatiyah di mana Ummu? Di Aceh, Ustaz. Di Aceh. Ummu Fatiyah di Aceh. Baik. Silakan, Ustaz. Silakan lanjutkan Ummu Fatiyah. Ya, Ustaz. 3 nomor tidak jadi masalah. Insyaallah. Naam, sab'ah, thamaniyah dan tis'ah. Tafadhali. Ibnu Ammarin. Ibnu Ammarin talibun. Naam. Yasirin tajirun. Naam, wa Ibnu Yasirin tajirun. Naam. Al-idhafah di sini di mana, Umu? Yang mana al-idhafah di sini? Ibnu Ammar dengan Ibnu Yasir. Naam, sahih. Terjemilah, samahti. Anaknya Ammar, wa. Ya. Dan anaknya Yasir, pedagang. Ya, sahih. Masya Allah. Anti mumtazah. Teruskan. Alhamdulillah. Tamaniyah. Baitul mudarrisi ba'idun. Wa baitul tajiri qaribun. Nah, Masya Allah. Sahih. Rumahnya Pak Guru jauh dan rumahnya pedagang dekat. Naam. Sahih. Mana al-idhafah di sini? Al-Mufatiyah? Baitul mudarrisi dengan baitul tajir. Naam. Ahsant. Nah, insyaallah. Teruskan. Tis'ah. Tis'ah. Hada miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Masyaallah, mumtaz. Ini kuncinya mobil. Di mana kuncinya rumah? Masya Allah, syukran. Masya Allah, cukup. Cukup, Ummu Fatiha. Nanti mumtazah, Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakillah khair. Kita tunggu teleponnya, Insya Allah, di pekan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ummu Fatiha dari Aceh yang telah turut ikut dalam berlatih di kesempatan malam hari ini. Dalam latihan-latihan pada latihan keempat halaman 29 ini di belakang beliau. Silakan tentunya Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Dan kita coba sapa. Halo. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dengan Ibu Leni di Kerinci, Jambi. Di Jambi, Ibu nah. Leni ya. Nah, ya, Ibu Leni Kerinci, Jambi. Baik. Ada bukunya, Ibu? Insya Allah ada. Silakan, Ibu. Ibu tahu batasan terakhir? Tadi nomor 9 ya. Sahih, ya? Betul, betul Bu Leni, betul. Berarti Ibu sekarang nomor? 10, 11, 12. Sahih. Nah. Tafadhali. Kalau 10 apa bahasa Arabnya, Ustaz? 10 bahasa Arabnya, Asyarah. Asyarah. Iya, Asyarah. Kelas 11 apa, Umu? Iya, Asyarah ya, Ustaz. Sebentar, kelas 11 apa? Kelas 11? Asyarah Ahada. Terbalik, Ahada Asyarah. Iya, Ahada Asyarah. Iya, kalau 12? 12 berarti Isna Asyarah. Isna Asyarah. Iya, silakan, tafadhali. Ya, baik. Min, man. Min atau man? Man anta. Man, ya. Man. Ya. Man anta ya waladu. Naam. Ana ibnu Abbasin. Ana ibnu Abbasin. Ada yang kurang tepat. Ana ibnu. Ana ibnu, begitu? Tidak disambung, Umu? Ya, ana ibnu Abbasin. Naam. Ana ibnu, sahih. Ana ibnu Abbasin. Naam. Kenapa ana ibnu? Kenapa disambung ana nun ke ba? Ada tanda apa nih, Ustaz, namanya? Ada hamzah wasal. Ya, hamzah wasal. Ya, mana hamzah wasalnya? Di huruf di kata ibnu. Iya, ibnu, alif di alifnya. Naam. Nah. Sehingga di tengah tidak dibaca. Tidak dibaca, langsung ke huruf ba-nya. Sahih. Ulang sekali lagi, Ibu ini mohon maaf. Ya. Man anta ya waladu ana ibnu Abbasin. Naam, mumtaz. Wallahi mumtaz. Naam. Apa tadi Ustaz? Ahada Asyara. Naam, diterjemahkan dulu, Umu. Oh, ini ya. Siapa kamu wahai pemuda? Walad pemuda atau anak? Anak laki-laki? Anak laki-laki kecil, yeah. Ya, anak laki-laki. Iya. Yeah. Saya Abbas. Abbas atau Ibnu Abbas? Saya putranya Abbas. Naam, sahih. Saya putranya Abbas, sahih. Teruskan, Umu ini, silakan, Ibu. Ahada Asyara. Nah, awas ada hamzah wasal lagi di situ. Iya. Yeah. Berarti ini tetap dibaca wabnu ya. Sahih, sahih, begitu dia jawabannya. Ya, wabnu huwa, wabnu man huwa. Wabnu man huwa, sahih. Ya, wabnu Khalidin. Mumtaz, mumtazah, anti mumtazah. Dan siapa, ya, dan siapa laki-laki itu? Wabnu man. Aman, wabnu dan dan putra siapa? Dan putra siapa dia? Iya, dan putra siapa dia? Iya. Dia putranya Khalid. Naam, seperti itu, Mu. Iya, iya. Paham, Ti? Paham tu. Naam, mumtaz, Masya Allah. Satu lagi, ya. Ithna Ashar. Apa tadi? Ithna Ashar. Ithna Ashar. Naam. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Nah. Huwa fil Madinatil Munawwarati. Fil Madinatil Munawwarati. Naam. Ya. Di mana masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Dia di Madinah Al Munawwarah. Dia di Madinah Al Munawwarah. Masyaallah. Satu pertanyaan lagi, Ummu. Ya, silakan. Mana di nomor 12 yang al-idhofah di situ? Yang idhofahnya Masjidu Rasulillahi. Naam, Masya Allah. Mumtaz. Ya, syukran. Syukran, Ummu. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya di pertemuan berikutnya, Insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, terima kasih Ibu Leni yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini dan telah menjawab hingga nomor ke-12. Di nomor berikutnya tentunya masih membuka kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung dan membaca pada latihan ke-4 ini. Nah, kita sapa kembali. Halo. Iya, silakan. Iya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa, dari mana? Dengan Ilyas dari Sentul. Bapak Ilyas. Ya. Nah, disentul. Silakan, Ustaz. Ah, Ilyas, ada bukunya? Enggak punya, Ustaz. Enggak punya bukunya. Antum menyaksikan melalui parabola televisi? Ya. Baik, kami tampilkan di layar antum bukunya. Ya. Antum ikut dari awal tadi, Ilyas? Ya. Ikut dari awal? Ya, Ustaz. Paham insyaallah? Paham insyaallah. Silakan. Silakan baca sekarang nomor 13 sampai 15. Naam. Tafadhal. 13 Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Masya Allah, Masya Allah. Qira'ah sari'ah wa mumtazah. Tarjim law samahta ya Ilyas. Naam. Bintu Hamidin, anak perempuan Hamid, fil madrasati, di sekolah. Naam. Wa bintu Muhammadin, dan anak perempuan Muhammad, fil jami'ah, di universitas. Masya Allah. Anta mudaris ya Ilyas? La, lastu mudarisan. Talib? Naam, talib. Ana kadhalik, ana mithlukum, ana talib kadhalik. نعم ما شاء الله في أي جامعة وفي أي مدرسة أنا تخرجت من مدرسة الوافي إيه ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك واصل يا أخي الياس 14 اسم المدرس سعيد Wasmul Muhandisi Khalidun. Ahsant, Wasmul Muhandisi. Kenapa antum sambung wawu ke sin langsung? Karena ada alif wasal. Alif apa di situ? Disebut apa alif itu? Hamzah wasal. Hamzah waslin. Hamzah tu waslin. Nah, di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Dibaca. Nah, terjem ya akhil karim. Ismul Mudarrisi, nama guru. Sa'idun, nama gurunya Sa'id. Naam. Wasmul Muhandisi, dan nama apa namanya? Al-Muhandis. Nasita Al-Muhandis. Engineer. Engineer. Bahasa Inggerisnya ya ane, masya Allah. Tafadhal. Dan nama muhandis insinyur Khalid. Iya, masya Allah. Satu lagi. 15. Naam. Ammut talibi ghaniyun. Masya Allah. Paman seorang murid ya. Kaya. Pamannya seorang murid ghaniyun. Orang yang kaya. Masya Allah. Jazakallahu khairan ya Ahi Ilyas. Wabarakallahu fiik wa kathfarallahu amthalak. Amin. Narakum insyaAllah fi al-muhadara al-qadima insyaAllah. InsyaAllah. Barakallahu fiik. Syukran. Nah, Alhamdulillah, terima kasih Ahi Ilyas ya, yang telah terhubung dari Sentul di kesempatan malam hari ini. Dan masih tersisa beberapa nomor. Nah, bagi para pendengar maupun pemirsa yang lainnya di belakang Al-Akh Ilyas tadi, silakan antum yang ingin terhubung. Halo. Baik. Silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Bu Syifa dari Bali. Di Bali, Ibu Syifa ya. Ibu Syifa dari Bali, masya Allah. Betul. Pertama kalinya Ibu Syifa menelepon? Iya betul Ustaz, Ana baru pertama kali. Iya, masya Allah. Alhamdulillah baru pertama kali masuk. Dan Ibu yang ini pertama kali dari Bali ini, masya Allah. Kita senang sekali mendengarnya. Siap Ibu, ada bukunya? Insya Allah Ustaz, ada Ustaz. Alhamdulillah. Ibu siapa tadi, mohon maaf? Syifa. Bu Syifa. Ibu Syifa, silakan Ibu Syifa. Ibu Syifa ikut dari awal tadi? Insya Allah Ustaz, tadi baru ikut dari awal. Baik, silakan nomor 16 dari situ sampai 18, 18. Tafadhali. Dari nomor 18 ya Ustaz? 16, 16. Oh, 16. Iya. Baik Ustaz, saya coba. Ya, silakan. Babul Masjidi. Iya, bagus. Babul Masjidi Maftuhun. Maftuhun, bagus. Wa Babul Mudarrisati. Ah, betul. Al-Mudarrisati tulisannya memang sama seperti itu, tapi itu bukan Al-Mudarrisah. Al-Mudarrisati. La, Al-Mudarrisah guru perempuan. Oh, babu pintu. Tidak mungkin pintu guru perempuan. Tazdar. Apa kemungkinan kedua selain Al-Mudarrisah? Al-Mudarrisah. Tulisannya sama tulisannya. Al-Mudarrisatu. La, Babul Madrasah. Oh, wa babul madrasati. Babul madrasati. Iya, al madrasah itu. Teruskan. Mughlakun. Iya. Bagus. Mohon diulang lagi dari awal. Dari babul masjidi. Babul masjidi. Baik Ustaz, Babul Masjidi Maftuhun. Bagus. Wababul Madrasati Mughlakun. Iya, selamat. Ibu sudah bisa baca tulisan gundul. Masya Allah. Tinggal maknanya Pak Abu ya. Syifa, silakan Bu Syifa. Baik, pintu masjid Maftuh, kondisinya terbuka. Iya, bagus. Pintu masjid itu terbuka. Iya, terus. Dan pintu sekolah itu tertutup. Iya, mumtazah, masya Allah. Anti mumtazah, bagus sekali Ibu Syifa. Masya Allah. Teruskan Ibu Syifa. Baik. Khalu. Alangkah baiknya dibaca dulu nomornya. Angka berapa sekarang? Sabata asyara. Bagus. silahkan. Khalu ya. Hamidi. Hamidin. Hamidin. Ya. Kenapa Khalu bukan Hamidi? Hamidin. Sebentar Ibu Syifa. Kenapa bukan Hamidin? Kenapa bukan Hamidi? Karena tidak ada alif lam. Mumtaz, mumtazah, masya Allah. Teruskan. Khalu Hamidin, teruskan. Khalu Hamidin fakirun. Fakirun, masya Allah. Teruskan. Terjemahkan sekarang. Khalu. Ibu tahu Khalun? Lupa Kak. Khalun itu saudaranya ayah kita, Bu. Om. Kakak atau adiknya sebapak kita? Kakak atau Om, atau adik? Itu. Ah, itu dia. Pamannya Hamid. Teruskan. Baik. Pamannya Hamid. Miskin. Iya, fakir, miskin, iya. Naam, sahih. Iya, mumtaz. Satu lagi umum. 18. 18. Iya. Baik. Sayyaratu Abasin. Ba'nya di tasdid. Sayyaratu Abasin. Bagus. Fis-sari'in. Fis-sari'i. Bagus, bagus sekali. Terjemahkan. Mobilnya Abbas. Fisyari. Di dalam. Asyari. Di jalan. Di jalan. Iya, mumtaz. Masya Allah. Mobilnya Abbas di. Di jalan. Iya, masya Allah. Alhamdulillah. Selesai sudah 3 nomor. Alhamdulillah. Bagus sekali jawabannya, Bu Syifa. Kita tunggu teleponnya di pertemuan berikutnya, Bu Syifa. Baik, Ustaz. Jazakillah khair. Wa barakallahu fiik. Wa fiik barakah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Syifa yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Yang menjawab hingga nomor ke-18, silakan bagi Anda melanjutkan nomor berikutnya di halaman berikutnya tentunya. Kita sapa kembali untuk para penelpon dari para pendengar serta pemirsa Roja. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Solo sepertinya ini. Tidak asing ya, suaranya. Masyaallah, Ma'abdillah. Kaifa haluki? Alhamdulillah, bukhair. Nah, sepertinya baru pertama kali menelepon di jilid pertama ini. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Masyaallah, ahlan wa sahlan. Semoga Ibu sehat terus, insyaallah. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, nomor berapa, Ustaz? Silakan, 19 dan 20. 19 dan 20, terakhir. Nomor Tis'ata Asyar. Iya. Ibnu Man Anta. Naam. Anak Ibnul Mudarrisi. Anak Ibnul Mudarrisi. Naam. Anak siapa kamu? Naam, anak siapa kamu? Saya anaknya Bapak Guru. Iya, bagus. Mana al-idhafah di sini, Umar Abdullah? Ibnu Mudarrisi saja. Nama Ibnu Man juga termasuk. Ibnu Man juga termasuk al idhafah. Ibnu Man, iya Ibnu Man. Hanya saja Man di situ. Mabni ala sukun. Hanya Ummu Abdullah saja yang paham. Yang lainnya tidak paham, tidak apa-apa. Terus. Iya, Ustaz. Isrun. Isrun. Aina kalbu? Buatlah saya roti. Di mana anjing itu? Dia di bawah mobil. Nah, mana yang al-idhafah di sini? Tahta saya roti, soalnya. Tahta saya roti. Baik, syukran. Cukup, Umar Abdullah. Murajaahnya, masya Allah. Kita tunggu teleponnya, insya Allah di pertemuan berikutnya. jayakum wa jazakillahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, terima kasih dari Solo Ummu Abdillah yang telah terhubung pula di malam hari ini. Nah, Ustaz. Nah, masih ada waktu, kita ulang kembali dari awal. Baik, Ustaz. Silakan. Pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita kembali mempersilakan para pendengar maupun pemirsa dalam latihan keempat ini yang ada pada halaman ke-28, 29, dan 30. Kita ulang dari nomor pertama. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung, kita angkat. Halo. Kita ulang dari Ya, silakan. Kita angkat. Halo. Naam. Kita ulang dari kita. Ya, silakan. Ya, halo. Sudah terhubung? Oh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Dari mana? Di Marobungo, Pak. Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Marobungo. Dengan siapa ini? Nah, padahal terputus, Ustaz. Ya, jaringan kurang bagus seperti di sana. Dan para pendengar maupun pemirsa, kami sampaikan pula jika ada yang sudah terhubung melalui layanan telepon, segera untuk mematikan volume radio atau televisinya sehingga dapat menyimak suara kami hanya dari gagang telepon atau handphone saja. Baik, silakan kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Ayub dari Lampung. Abu Ayub. Abu Wahyu dari Lampung. Abu Wahyu dari Lampung, masya Allah. Lampung yang mana, Pak? Abu Wahyu. Bandar Lampung. Bandar Lampung, masya Allah. Ya. Silakan Abu Wahyu, ada bukunya? Ada, insya Allah, Ustaz. Tafadhal, tafadhal. Dari nomor pertama. Saya Wahid. Nah. Aina Baitul Mudarisi. Bagus. Huwa Ba'idun. Huwa Ba'idun, sahih. Terjemahkan. Di mana rumahnya Pak Guru, ya, Ustaz, ya? Iya, betul. Dia jauh. Dia jauh, sahih. Mana al-idhafah di sini, Abu Wahyu? Al-idhafah yang mana tadi, ya? Al-mudarisi, ya? Ah, dua tadi kan baitul mudarisi. Iya, dua kata yang digabung, al-idhafah itu. Baitul mudarisi. Bagus. Terus nomor dua, itsnan. Isnan Al-Gurfatul. Alas, alas. Bukan Al-Gurfatul itu. Bukan Al-Gurfatul. Al-Qur'anul Kitabullahi. Nah, ulang sekali lagi, Abu Wahyu. Al-Qur'anul Kitabullahi. Saya dengar Al-Qur'anul, tidak ada nul di situ. Al-Qur'anu. Iya. Kitabullahi. Mumtaz, masya Allah. Al-Qur'an Tarjin. Kitab Allah. Al-Qur'an Kitab Allah. Iya, terjemahannya sama. Nah. Teruskan. Salasah. Salasah. Al Al-Ka'batu Baitullahi. Baitullahi. Bagus. Ka'bah, rumahnya Allah. Iya. Teruskan, Pak Abu Wahyu. Muhammadu Rasulullahi. Arba'ah. Arba'ah. Muhammad Rasulullah. Belum. Sebelum Rasulullah ada tulisan lain. Muhammadu sallallahu alaihi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Rasulullahi. Ya, bagus. Apa artinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Bagus. Satu lagi, Pak Abu Wahyu. Khamsah. Khamsah. Kharajal mudarrisu min urfatil mudiri. Iya. Tarjim. Telah keluar Pak Guru dari ruangan kepala sekolah. Iya, mumtaz, masya Allah. Bagus sekali, Abu Wahyu, masya Allah. Ya. Cukup, kita tunggu teleponnya Abu Wahyu di pertemuan berikutnya. Iya, syukur. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih telah terhubung dari Lampung, ya, Pak Abu Wahyu. Barakallahu fiik. Dan informasi pula kami sampaikan untuk Anda yang ingin memiliki buku dari kitab Durusul Ghaib ini, soft copy-nya dapat Anda dapatkan melalui website kami di www.radioroja.com. Atau bagi Anda yang menginginkan hard copy atau cetakannya, dapat pula mengirimkan pesan singkat ke nomor 081 989 6543. Baik, kita kembali ke latihan kita pada latihan keempat ini di halaman 29. Silakan. Halo, bagi Anda yang ingin terhubung. Naam. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa dari mana ini? Dengan Umi Fatimah di Halim. Di Halim. Umi Fatimah di Halim. Halim Jakarta, Jakarta maksudnya. Iya, baik. Ya. Oh, Ibu Umi Fatimah. Iya. Silakan Umi Fatimah, ada bukunya? Ada. 5 soal tidak keberatan, Umi Fatimah? Gimana? 5 soal tidak keberatan? Iya. Silakan. 5 sampai 10. 5. Mohon maaf, 6. 6. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Iya. Mumtaz, mumtaz. Terjemah kalau سمحتي. Terjemahkan, Ummu Fatimah. Ini rumah Hamid. Iya. Dan itu rumah Khalid. Naam. Rumahnya Khalid. Iya. Teruskan. Wasili. Aina. Sebentar, nomor berapa sekarang kamu? Sabah. Iya. Sabah. Aina. Yakin Aina, kamu? Ibnu. Iya, bagus. Ibnu Umar. Umar atau Ammar? Ibnu Ammar. Hidupkan ra-nya. Ibnu Ammar. Rin. Kasih kasratain. Ibnu Ammaro. Ibnu Ammarin. Ammarun. Ibnu Ammarun. Kok Ammarun? Ibnu Ammarin. Ibnu Ammarun. La. Ammarin. Ammarun. La, dengan kasratain. Ammarin. Rin. Bukan run. Ammarun. Kasratain. Ibnu Ammarin. Ibnu Ammarin. Iya, bagus. Teruskan. Ibnu Ammarin Tolibun. Bagus. Wabnu Yasirin juga dengan kasratain. Yasirin. Iya. Tajirun. Iya. Tolong terjemahkan. Anaknya Ammar. Iya. Pelajar. Iya. Dan anaknya Yasir pedagang. Iya. Sebentar, Ummu Fatimah. Ya. Kenapa Ibnu Ammarin? Kenapa dengan kasratain? Ini apa namanya ini? Ibnu Ammarin. Dua kata ini kepenggabungan namanya. Apa tadi istilahnya? Al-idhafah. Al-idhafah. Ya, begitu pula Ibnu wa Banu Yasirin. Bukan Yasirun tapi Yasirin. Yasirin. Ini sama. Al-idhafah juga. Ya. Paham Ibu? Faham ti? Insyaallah. Baik. Silakan. Itu. Lanjutkan. Tamania. Tamania. Baitul mudarisi. Ra-nya di tasdid. Mudarisi. Baitul mudarisi. Bagus. Baidun. Iya. Wa baitul tajiri. Wa baitul atau wa baitut? Wa baitut tajiri qaribun. Iya. At-tajiru ini alif lam apa ini, Umu? Kalau al-mudarrisu sebelumnya baitul mudarrisi itu ya. Alif lam qomariyah. Qomariyah, syamsiyah. At-tajiri syamsiyah. Bagus. Jadi bukan wa baitul tapi baitul. Wa baitut tajiri. Naam. Terjemah kalau samahti. Terjemahkan. Rumahnya guru jauh. Iya. Dan rumahnya pedagang dekat. Bagus, bagus sekali. Teruskan kamu. Tis'ah. Tis'ah. Hada maaf, hada apa ni ya? Ah, perhatikan baik-baik. Apa itu? Mim fa ta alif ha. Apa itu? Miftahun. Bagus. Ulang lagi dari awal. Hada. Hada miftahul. Sambung. Hada miftahul sayaroti. Sayaroti. Ya. Ini alif lam apa ini, Omo? Ma alif lam qomariyah ya. Miftahul jadinya. Miftahul. La, ini miftahus. Oh ya, miftahus samsiyah. Dibacanya as-sayyaratu. Ada sekedarik? Silakan. Ulasi lagi. Hada miftahus sayyaroti. Bagus. Aina miftahus aina miftahul baiti. Naam. Kalau sekarang al-baiti, alif lam apa itu? Qomariyah. Bagus. Terjemahkan. Ini kunci mobil. Bagus. Terus. Di mana kuncinya rumah? Iya, bagus sekali. Satu lagi, Umu. Asyarah. Asyarah. Man anta ya walad. Ah, hidupkan dalnya, jangan dimatikan. Man anta ya waladu. Mumtaz, itu dia. Anna ibnu Abbasin. Tolong digabung. Anna benu Abbasin. Bagus. Ana benu Abbasin sahih. Silakan diterjemahkan. Anak siapa? Wahai anak. Anak siapa? Siapa kamu? Oh, siapa kamu? Ya, walad, wahai. Wahai anak. Iya. Saya anak Abbas. Anaknya Abbas. Ya, Abbas. Sini anak ini ibnu laki-laki perempuanmu? Ibnu laki. Iya, syukuran, masya Allah. Baik, cukup, Umm Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah menjawab beberapa nomor Umm Fatimah di Halim, barakallahu fik. Dan tentunya beberapa nomor berikutnya masih tersisa bagi Anda yang ingin terhubung. Silakan di 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ibu Evi, Ustaz. Dari Palembang, Ibu Evi. Palembang, ya. Nah, silakan Ibu Evi. Masih ada beberapa nomor lagi. 5 nomor, tidak keberatan, Umu? Insya Allah, Ustaz. Silakan, tafadhali. Ahadat Ashar. Naam. Wa benu man huwa. Naam. Dan siapa? Dan anak siapa dia? Iya. Huwa ibnu Khalidin. Huwa dan ibnu digabung bagaimana, Umu? Huwa ibnu Khalidin. Huwa ibnu Khalidin. Huwa ibnu Khalidin. Iya. Kenapa demikian? Gimana, Ustaz? Kenapa kenapa bukan huwa ibnu? Ada hamzah wasal, Ustaz. Iya, sahih. Dan anak siapa dia? Dia anaknya Khalid. Bagus, mumtazah. Anti mumtazah. Teruskan. Isnata Asyar. Naam. Aina masjidu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ulang sekali lagi Umu, lebih teliti lagi. Ya. Aina masjidu aina masjidu wa rasulul. Tidak ada wa di situ. Oh iya ya Ustaz. Aina masjidu rasulul rasul masjidu rasulillahi. Aina masjidu rasulillahi wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Di mana masjid Rasulullah alaihi wasallam? Naam. Huwa fil madinati wal huwa fil madinatil munawwarati. Bagus. Iya, di Madinah Al-Munawwarah. Iya, bagus. Terus. Salah satu asar. Bintu Hamidu. Ah, bintu. Bintu Hamidin asar ya. Iya, bagus. Bintu Hamidin fil madrasati. Nah. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Masya Allah, sahih. Anaknya Hamid. Nah, ini anak perempuan atau anak laki-laki bintu? Oh iya, Ustaz. Anaknya perempuan, Ustaz. Iya, berarti putrinya. Iya, putrinya Hamid di sekolah dan putrinya Muhammad di universitas, Ustaz. Iya, sahih. Lanjutkan. Iya. Arba'ata asar. Iya. Ismul mudarrisi jami. Ismul mudarrisi Sa'idun. Iya. Wasmul muhandisi Khalidin. Khalidun. Khalidun. Naam. Namanya sahih. Namanya guru itu Sa'id. Iya, sahih. Dan namanya insinyur itu Khalid. Bagus, bagus sekali, Bu. Iya. Teruskan. Satu lagi, Bu Afi. Asar. Iya. Khamsat asar. Ammat talibun. Sebentar. Kurang sekali lagi. Ammut talibu waniyun. Ini al-idhafah umu. Ammu dan at-talib itu idhafah. Oh iya. Jadi bagaimana at-talib itu yang belakangnya? Talibi, Ustaz. Betul. Silakan ulang sekali lagi. Amut talibi waniyun. Bagus. Pamannya siswa itu kaya. Iya, cukup. Masya Allah. Ya, jazakillahu khair Ibu Evi. Barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pekan berikutnya. Ya, syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Evi. Jazakillahu khairan yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan. Ustaz, satu lagi. Satu lagi penelpon yang ingin menjawab pada latihan keempat ini. Kita persilakan. Ya, halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Masuk lagi Umu Fatiha. Umu Fatiha yang tadi ya? Dari Aceh? Iya, Ustaz. Iya, Umu Fatiha, silakan. Silakan. Habiskan semuanya Umu Fatiha. Alhamdulillah. Silakan. Sita Asyar. Iya. Babul masjidi maftuhun. Naam. Wa babul madrasati mughlaqun. Iya, bagus sekali. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Mumtazah, Masya Allah. Teruskan. Saba'ata asyar. Qalu Hamidin faqirun. Naam. Pamannya Hamid miskin. Naam. Atau fakir. Fakir. Nah, karena memang ada fakir, ada miskin. Naam. Samanya ta'asar. Iya. Tajaratu Abbasin Sistari'i. Naam. Mobilnya Abbas di jalan. Ahsanti. Teruskan. Tis'a ta'asar. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Ulang sekali lagi Umu Fatiha. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Naam. Ana ibnul. Kenapa bukan ana ibnu? Karena ada hamzah wasal. Iya. Tarjimilah samahti. Anak siapa kamu? Saya anaknya Pak Guru. Iya, Masya Allah. Terus. Turun. Aina kalbu huwa tahta sayyarati. Nah. Mana anjing itu? Dia di bawah mobil. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Mumtazah, anti mumtazah, Mufatiyah. Alhamdulillah. Syukran, jazakillah khairan. Kita tunggu teleponnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Baik, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terhubung kembali ya dari Aceh, Ummu Fatiah di kesempatan malam hari ini. Demikian mungkin, Ustaz? Ya. Baik. Sementara cukup sama sini? Baik. Ya. Ada beberapa pertanyaan atau satu pertanyaan berkaitan dengan pembahasan ini, Ustaz? Ya. Dari pesan singkat yang tadi sudah masuk di malam hari ini berkaitan dengan soal nomor 12. Ustaz, mudhaf ilaih rasulillahi, bukankah idofah dua kata saja, Ustaz? Nah, di sini akan kita jawab lebih lengkap insyaallah di pertemuan berikutnya. Ini agak panjang. Nah, pertama nanti kita akan perlu menyebutkan istilah yang belum kita bahas. Saya sengaja baru mengenalkan kalimat idhafah saja. Nanti akan ada penjelasan bahwa al-idhafah itu gabungan antara al-mudhaf dengan al-mudhaf ilaih. Nah, untuk sampai ke situ, ke pembahasan yang ditanyakan tadi, harus dulu jelaskan apa itu al-mudhaf dan al-mudhaf ilaih. Nah, itu waktunya butuh waktu 5-10 menit saya minta waktunya. Tapi tidak sekarang karena waktu sudah cukup larut malam hari ini. Mohon untuk penanya saya minta kesabarannya insyaallah di pertemuan berikutnya insyaallah. Insyaallah. Nah, baik, Ustaz, barakallahu fiik.